warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Kita kembali akan melanjutkan kajian seputar fikih muamalah sosial atau fikih muamalah untuk akad tabarruat, dan di kesempatan kali ini setelah kita membahas tentang musabaqah, kemudian kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah wati'ah, berikutnya kita akan membahas tentang akad hibah. Hibah secara bahasa berasal dari kata hububu syai', hububu syai'. Hubub artinya bertiup. Hububur rih maknanya artinya angin yang bertiup. Disebut sebagai hibah karena dia pemberian sebagaimana layaknya angin yang bertiup, tidak ada pembayaran apapun yang harus digantikan, tidak ada iwat, tidak ada pembayaran sebagai gantinya. Kemudian makna hibah secara istilah adalah aqdun maudu'uhu tamlikul insan ma lahu li ghairihi fil hayati bila iwat. Hibah adalah akad pemindahan harta kepada orang lain ketika orangnya masih hidup, bila iwadin, tanpa harus ada pembayaran. Kita ulang, batasan hibah secara syariat, dia adalah akad pemindahan kepemilikan terhadap harta untuk orang lain, fil hayati, ketika yang memberi ini masih hidup, bila iwadin, dan tidak ada iwad, tidak ada ganti. Berdasarkan definisi ini, kita bisa memahami hibah lebih detail, ya. Yang pertama, hibah adalah akad. Sehingga di situ harus ada akad. Baik akad yang ada ijab kabulnya maupun tidak ada ijab kabulnya. Kedua, dia sifatnya tamlik al-insan malahu. Terjadi pemindahan hak milik harta manusia. Untuk harta yang diserahkan namun tidak terjadi perpindahan hak milik, maka ini tidak disebut sebagai hibah. Ini masuk kategori ariyah, masuk kategori pinjam meminjam. Misalnya kita serahkan motor kita kepada orang lain untuk dia manfaatkan waktu tertentu, sehingga tidak ada perpindahan hak milik, maka ini bukan termasuk hibah, tapi ini masuk kategori akad pinjam meminjam. Yang ketiga, diberikan kepada orang lain. Berarti kalau kepada dirinya sendiri bukan termasuk hibah. Yang keempat, fil hayati, ketika orangnya masih hidup. Karena itu ketika pemberian itu terjadi setelah orangnya mati, maka tidak dimasukkan ke dalam hibah, namun masuk kategori wasiat atsan. Yang kelima bila iwadin, tanpa ada ganti rugi, tanpa ada pembayaran. Karena kalau ada pembayaran berarti itu jual beli. Saya kasih HP ini tapi syaratnya satu, kamu harus ngasih saya 3 juta. 3 juta itu adalah iwad dan HP ini adalah benda yang saya hibahkan dengan ganti 3 juta. Maka akadnya bukan lagi hibah, akadnya jual beli. Dan ada beberapa bentuk pemberian yang dilakukan oleh manusia kepada orang lain yang mirip seperti hibah. Ada bentuknya hadiah, ada bentuknya sedekah, ada bentuknya infak, ada bentuknya wasiat, ada dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerima hadiah, wa yusibu alaiha, dan beliau membalas orang yang memberi hadiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbalhu. Barang siapa yang mendapatkan harta dari saudaranya min ghairi israfin, ya, tanpa israf, maksudnya di situ adalah tidak ada keinginan untuk, atau tidak terlalu bernafsu untuk memilikinya, wala mas'alatin, dan juga bukan dari hasil meminta, falyaqbalhu, maka hendaknya dia menerimanya. Si A memberikan sesuatu kepada si B. Si B enggak minta, dan si B juga tidak menampakkan gelagat berharap memiliki harta itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar pemberian ini diterima. Ya. Tapi kalau si B menampakkan gelagat ingin memiliki harta itu, misalnya dia lihat si A bawa makanan, kemudian dilihatin terus, meskipun enggak minta, diam saja. Dilihatin terus, pengen memiliki seperti makanan itu. Akhirnya si A merasa enggak enak, terus dikasih. Maka berarti dia dikasih li isyrafin karena isyraf, karena ada harapan untuk memilikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang dikasih oleh saudaranya sebuah harta tanpa isyraf, tanpa ada keinginan untuk memilikinya, dan juga tidak meminta-minta, falyaqbalhu, maka hendaknya dia terima, wala yarudduhu, dan jangan sampai dia tolak, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaih, karena ini adalah rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini salah satu di antara dalil, atau hadis ini salah satu di antara dalil anjuran untuk menerima hibah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar kita menerima hadiah meskipun sesuatu yang remeh. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, atau diriwayatkan dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu, walau du'itu ilaihi la'ajabtu." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Andai saya mendapatkan hadiah berupa qura. Apa itu qura? Qura adalah tengkleng kambing, kakinya kambing. Ada berapa daging di kaki kambing? Kalaupun ada, sangat tipis. Lebih banyak kulitnya. Andai kan saya dikasih hadiah berupa kaki kambing, laqabiltu, tentu aku akan menerimanya. Meskipun di situ tidak ada dagingnya. Nabi SAW menyukai paha kambing. Tapi kalaupun beliau dikasih tengklengnya kambing, kaki-kakinya kambing, Nabi SAW menerima. Walau du'itu ilaihi la'ajabtu, dan andai kan ada orang yang mengundangku untuk makan itu di rumahnya, pasti aku akan penuhi undangannya. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita memberikan hadiah dan hibah kepada tetangga. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah innali jarain, ya Rasulullah saya memiliki dua tetangga, fa ila ayyihima uhdiya, ya Rasulullah saya memiliki dua tetangga, kepada siapa saya harus memberikan hadiah ini? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban, serahkan kepada orang yang paling dekat pintunya denganmu. Serahkan kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Kenapa? Karena tetangga inilah yang paling tahu barang apa yang masuk ke rumah kita, makanan apa yang masuk ke rumah kita. Sehingga dia lebih berhak dibandingkan tetangga yang lebih jauh. Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan makruh menolak hadiah selama di sana tidak ada mani'un syar'i. Selama di sana tidak ada penghalang syar'i. Sehingga ketika orang tidak punya udzur untuk menolak, maka makruh untuk kemudian menolak hadiah. Tayyib. Kemudian para ulama membahas tentang hukum menerima hadiah dari orang kafir. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahasanya Iyad pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Iyad, "Aslamta?" Apakah kamu sudah masuk Islam? Qala, kata Iyad, "La, saya belum." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni nuhitu an zabadil musyrikin." Sesungguhnya aku dilarang untuk menerima hadiah dari orang musyrik, pemberian dari orang musyrik. Hadis ini menunjukkan bahasanya menerima hadiah dari orang kafir hukumnya dilarang. Namun terdapat hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari raja-raja kafir. Beliau pernah menerima hadiah dari Kisra, beliau pernah menerima hadiah dari Kaisar, ya, raja Romawi. Beliau juga pernah menerima hadiah dari Muqawqis, raja Mesir, berupa keledai dan budak wanita yang salah satunya kemudian dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummu walad, yaitu Maria Al-Qibtiyah yang melahirkan Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menerima undangan dari orang Yahudi untuk makan kambing guling yang sudah dikasih racun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Karena itu bagaimana kan antara riwayat tadi yang statusnya sahih dengan beberapa riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang kafir. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Khattabi. Yushbihu ayyakuna hadzal haditsu mansukhan li'annahu sallallahu qad qabila hadiyata ghairi wahidin minal musyrikin. Nampaknya hadis tentang Iyad yang memberikan hadiah kemudian ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang sudah mansukh, yang terhapus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah lebih dari itu. Asy-Syaukani mengatakan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan beberapa hari raya kami, kamu harus sediakan parcel untuk kami. Ini hukumnya tidak boleh, karena hadiah seperti ini bisa mengantarkan seseorang kepada tindakan yang berbahaya, bahkan sampai keluar dari Islam. Kemudian berikutnya tentang rukun hibah. Rukun hibah berarti unsur apa saja yang harus ada pada transaksi hibah. Yang pertama adalah adanya pelaku, yaitu wahib dan mauhub. Wahib artinya yang memberi hibah, mauhub artinya yang menerima hibah. Yang kedua, adanya objek yang dijadikan sebagai objek hibah. Baik bentuknya makanan, alat transaksi, uang, atau yang lainnya, atau benda yang lainnya. Dan nanti akan disebutkan syarat yang berlaku untuk al-mauhubullah, syarat yang berlaku untuk objek yang dihibahkan. Kemudian berikutnya harus ada akad. Harus ada akad, meskipun akad di sini bisa dilakukan dengan ijab kabul dan boleh juga tanpa ijab kabul. Yang penting sama-sama saling ridho dalam melakukan transaksi seperti ini. Karena itu hibah juga bisa dilakukan dengan cara searah. Misalnya gimana? Ada orang memberikan hadiah tapi diam-diam, dikirim lewat kurir, ini hadiah dari saya, kemudian dikirim lewat kurir, sampailah di tujuan orang yang mendapatkan hadiah atau mendapatkan hibah. Hukumnya boleh meskipun tidak ada akad sebelumnya. Sekarang kita akan lihat beberapa syarat untuk objek hibah. Yang pertama, objek itu harus ada. Sehingga kalau objeknya tidak ada, jelas tidak boleh. Yang kedua, ayyakuna malan mutaqawwaman. Objek itu harus punya nilai. Karena itu, jika dia tidak punya nilai, maka tidak bisa dijadikan sebagai objek hibah. Sehingga menurut Hambali, sah memberikan hibah berupa anjing yang boleh untuk dipelihara. Seperti anjing pemburu, atau anjing pelacak, atau anjing penjaga yang boleh dipelihara dalam agama kita. Dan bisa juga objek yang dia punya manfaat, meskipun tidak boleh misalnya diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Selama dia punya manfaat yang mubah, maka dia boleh dihibahkan. Contohnya di sini disebutkan adalah an-najasatul lati yubahu naf'uha. Boleh memberikan hibah berupa barang najis yang halal untuk dimanfaatkan. Misalnya dijadikan pupuk. Ada orang ngasih hibah berupa kotoran, ya. Misalnya kotoran hewan yang haram dimakan, dihibahkan untuk dijadikan pupuk. Yang berikutnya, ayyakuna mamlukan fi nafsihi ayyakunul mauhub mimma taridu alaihil milkiyah. Memungkinkan untuk dipindahkan hak miliknya. Karena itu kalau tidak bisa dipindahkan hak milik, tidak bisa dihibahkan. Contohnya, menghibahkan sungai, itu tidak bisa. Karena itu milik umum. Menghibahkan bagian dari lautan juga tidak bisa. Kemudian, berikutnya adalah, Allah yakuna mutasilan bimilkil wahib ittisala qararin kazzar'i wasyajar wal bina' dunal ard. Objek hibah tidak boleh berupa benda yang tidak mungkin bisa disendirikan. Misalnya, di sini disebutkan pohon, menghibahkan pohon yang itu ketika dicabut pasti mati. Ya. Misalnya hibah apa misalnya tanaman kecil, ya. Saya hibahkan ini tapi tanpa tanahnya. Nah, begitu dicabut langsung mati. Nah, ini tidak bisa dihibahkan. Tapi seperti ini mungkin contoh yang sulit untuk dipahami. Kemudian berikutnya adalah hibah itu ghairu musya. Li'anna al-qabdha fihi la yasihu illa mufrazan karahni. Hibah itu adalah objek yang dia bukan objek musya'. Kalau dia objek musya', maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun menurut pendapat yang lain, dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad serta Abu Thaur, tidak disyaratkan harus objek mufrozan. Boleh juga objek musya'. Objek musya' itu apa, Pak? Objek musya' adalah objek yang masih dimiliki oleh banyak hak. Misalnya, ada sebuah objek rumah. Dia dimiliki oleh 5 ahli waris. Maka objek ini termasuk objek musya'. Bolehkah hak saya hibahkan kepada orang lain selain dari 5 atau selain dari 4 orang yang memiliki rumah ini? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena harus ada serah terima. Sebagian ulama mengatakan boleh, dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat, sehingga boleh memberikan hibah dalam bentuk objek musya'. Anda punya jatah warisan, lalu Anda hibahkan ke orang lain yang bukan keluarga Anda, hukumnya boleh, dan serah terimanya bisa menggunakan media apapun yang itu mewakili sebagai serah terima hibah. Yang itu mewakili sebagai serah terima hibah. Selanjutnya, pembahasan tentang hibah yang diberikan oleh orang yang sedang sakit mendekati kematian. Mauti, yang sakitnya mendekati kematian. Lalu dia menghibahkan hartanya kepada orang lain, maka hukum yang berlaku bagi hibahnya adalah hukmil wasiyah sebagaimana wasiat. Begitu mendekati kematian, dia panggil seluruh anaknya. Dia bilang, ini 5 sertifikat tanah, sekarang saya serahkan kepada kalian semua, A, B, C, D, E, masing-masing dikasih satu-satu. Sudah saya serahkan semuanya, itu jadi milik kalian. Itu jadi milik kalian. Kemudian sehari setelah itu dia meninggal dunia. Apakah sah sebagai hibah? Jawabannya, karena ini sifatnya menyeluruh, istiqsa'ian, dia berikan hartanya secara keseluruhan, dan itu mendekati kematiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum wasiat. Karena itu, statusnya gimana? Mengingat ini semuanya adalah anak-anaknya, dan ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan wasiat, maka hibah seperti ini dibatalkan. Hibah seperti ini dibatalkan. Kenapa? Karena tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Terus gimana? Kumpulkan lagi sertifikat tadi, setelah ayahnya meninggal, maka lakukan pembagian warisan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana yang laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan wanita. Ya, yang laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Karena bisa jadi kalau berlaku seperti tadi, setiap sertifikat maka dia berhak terhadap objek itu, bisa jadi sama ya, antara laki dan perempuan. Tapi ketika menggunakan teori warisan, maka nanti haknya adalah 2:1. Dan catatan yang kita berikan, hibah yang diberikan kepada orang yang, atau hibah yang diberikan oleh orang yang sakit mendekati kematiannya, maka statusnya adalah wasiat dan bukan hibah. Tayyib. Selanjutnya tentang syarat hibah yang sah. Apakah harus terjadi serah terima ataukah hanya sebatas akad? Apakah hibah yang sah itu harus terjadi serah terima objek ataukah di situ sah hanya sebatas aklamasi, pernyataan bahasanya saya telah hibahkan ini kepadamu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hibah sah dan itu menjadi hak milik bagi penerima hibah bimujarradil aqdi, hanya sebatas aklamasi pernyataan dari pemilik harta. Dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Sebagaimana jual beli, begitu sudah terjadi akad, meskipun belum serah terima, maka sah dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Meskipun barang belum diserahkan, uang belum diserahkan. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Thawr, wa ahlu dhahir, dan para ulama dhahiriyah. Karena itulah berdasarkan pendapat ini, jika orang yang menerima hibah atau yang memberi hibah meninggal sebelum serah terima, maka harta tadi tetap wajib diserahkan kepada penerima hibah. Misalnya, si A mengatakan kepada si B, wahai B, aku hibahkan tanah depan rumahku itu kepadamu. B ini bukan ahli waris, orang lain, temannya misalnya. Tapi tidak ada hitam di atas putih, tidak ada serah terima sertifikat, tidak ada serah terima apapun. Dia cuma ngomong kayak gitu. Lalu B mengatakan, baik saya terima. Ya. Dan tidak ada bukti apapun serah terima, tapi B mengatakan saya terima. Sehingga hanya sebatas ucapan secara aklamasi. Kemudian 3 hari berikutnya, si A mati karena kena corona. Pertanyaannya adalah, apakah si B berhak terhadap tanah itu? Kalau menurut pendapat ini, dia berhak. Karena jika sudah diakadkan, sudah ijab kabul, meskipun belum serah terima, maka hibah itu mengikat. Sementara pendapat yang kedua, bahwasannya syarat hibah sah adalah ketika terjadi serah terima. Sehingga kalau hanya sebatas diucapkan, dan belum ada serah terima, lam yalzam al-wahib, maka si pemberi, si wahib, tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang itu. Adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan beberapa ulama yang lainnya. Jika belum terjadi serah terima, lalu ternyata orang yang memberi mati, atau orang yang tadi diberi mati, baik yang memberi atau yang diberi mati, maka hibah dianggap tidak berlaku. Si A memberikan kepada si B, tanah itu buat kamu, silakan kamu miliki. B bilang, oh ya, senang sekali saya terima dengan sukarela, atau saya terima dengan senang. Kemudian tidak ada serah terima apapun. 2 hari berikutnya si B mati. Apakah keluarga si B berhak untuk menuntut si A agar menyerahkan tanah itu sebagai warisan karena sudah di... Menurut pendapat yang kedua, tidak berhak karena belum ada serah terima. Dan wallahu ta'ala alam, sampai akhirnya ketika mendekati kematian, benda itu belum diserahkan. Dan tidak mungkin di suasana seperti ini benda. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, sekarang benda itu, barang itu menjadi hak milik ahli waris, karena itu miliki sendirian, tapi harus dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa jika hibah itu hanya sebatas diucapkan, maka hibah seperti ini sama sekali tidak mengikat. Kalau sampai dibatalkan dan atau terlupakan atau salah satu meninggal, jadi utang yang wajib untuk kemudian dibayarkan atau diserahkan kepada orang yang tadinya telah dinyatakan apa? Ya. Misalnya seorang legislatif, caleg atau calon kepala desa, pada waktu kampanye dia mengatakan, siapa yang nanti nyoblos saya akan saya kasih uang 100.000 kalau saya menang. Ternyata betul dia menang. Nah, maka yang nyoblos pada lapor, saya tadi kemarin nyoblos bapak, ini nyoblos bapak. Apakah pernyataan dia itu ikat sehingga jadi hibah yang harus dia berikan? Wallahu ta'ala alam. Jika kita mengambil pendapat bahwasanya sebab si hibah itu tidak mengikat selama belum terjadi serah terima, maka si kepala desa ini boleh tidak ngasih 100.000.